Konsultasi Syariah. Tidak ada amil untuk kurban. Pertanyaan: adakah amil kurban? Apakah amil kurban berhak mendapat jatah khusus? Jika boleh, maksimal berapa? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kesalahan dalam definisi bisa menyebabkan kesalahan dalam amal. Karena itulah bagian dari adab dalam belajar, ketika kita menemukan suatu istilah, kita harus mengembalikan definisi itu kepada penjelasan sesuai ruang lingkupnya. Sebagai contoh, istilah amil. Istilah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah membahas masalah zakat. Untuk itu, ketika kita hendak memahami istilah amil, kita kembalikan definisi istilah ini dalam kajian fikih zakat, agar kita tidak membuat definisi sendiri yang tidak didukung referensi. Mengenai definisi amil zakat, Asy-Syaukani mengatakan, amil zakat adalah petugas yang diutus oleh pemimpin atau imam untuk menarik zakat, Fathul Qadir. Berdasarkan definisi di atas, istilah amil hanya berlaku untuk pengelolaan zakat, sementara kurban tidak ada istilah amil. Lalu posisi panitia kurban sebagai apa? Ketika sahibul kurban menyerahkan uang untuk dibelikan hewan kurban atau menyerahkan hewan kurban ke panitia, akad yang terjadi adalah akad wakalah, di mana panitia diberi amanah untuk menangani hewan kurban milik sahibul kurban. Selanjutnya, panitia menjadi wakil bagi sahibul kurban. Apakah panitia boleh meminta upah? Panitia boleh meminta upah dari pemilik hewan atas jasanya menangani hewan kurban, karena wakil boleh mendapatkan upah untuk tugas yang diwakilkan kepadanya, yaitu wakalah bil ujrah. Hanya saja, ada persyaratan yang harus dipenuhi. 1. Upah untuk panitia tidak boleh diambilkan dari hasil kurban. Jika upahnya diambilkan dari hasil kurban, berarti sahibul kurban mendapatkan sebagian manfaat berupa keuntungan secara finansial dan ini tidak diperbolehkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk menangani onta kurbannya, menyedekahkan dagingnya, kulitnya, dan aksesoris onta. Dan saya dilarang untuk memberikan upah jagal dari hasil kurban. Ali menambahkan, kami memberikan upah dari uang pribadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, upah diberikan dari uang pribadi sahibul kurban di luar harga hewan kurban. 2. Upah nilainya harus tertentu, jelas di depan. Misalnya, untuk pengelolaan seekor kambing upahnya 100 ribu, insya Allah praktek di masyarakat kita benar. Hanya bagian ini yang menjadi hak panitia. Karena itu, mereka tidak boleh meminta jatah daging khusus sebagai tambahan upah. Tidak ada istilah jatah amil karena panitia bukan amil. Demikian, Allahu a'lam.